إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada-tiadanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu di mana kita masih membacakan Kitabul Ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pasal yang kedua dari kitab ini, yaitu tentang keutamaan ilmu. Maka insyaallah dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki pasal yang ketiga, yaitu hukmu talabil ilmi, hukum menuntut ilmu. Jazakallahu khairan. Hukum menuntut ilmu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang fadilah-fadilah, ini keutamaan-keutamaan dari menuntut ilmu, beliau berpaling kepada pembahasan yang baru, yaitu hukum menuntut ilmu. Ya, apa hukum menuntut ilmu syar'i? Qala rahimahullahu taala, talabul ilmi syar'i fardu kifayatin. Hukum menuntut ilmu syar'i itu fardu kifayah. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridhah, kewajiban bagi setiap muslim. Nah, sini beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharin sunnah. Apabila ada yang menegakkan kewajiban tersebut, maka hukumnya bagi yang lain menjadi sunnah. Asalnya hal demikian diwajibkan atas semua, tapi kemudian setelah ada orang yang menunaikan kewajiban tersebut, maka hukumnya bagi yang lain adalah sunnah. Akan tetapi kata beliau, waqad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insan ainan ay fardhu ainin. Akan tetapi hukum menuntut ilmu itu bisa menjadi wajib bagi setiap manusia dengan wajib aini, fardhu ain hukumnya. Ya, berubah menjadi fardhu ain. Apa batasannya atau kapan ilmu menuntut ilmu itu hukumnya menjadi fardhu ain? Wadhabituhu ay tawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha au mu'amalatin yuridul qiyama biha. Batasannya kapan sebuah ilmu itu menjadi wajib untuk dituntut oleh setiap manusia, yaitu apabila dia membutuhkan untuk mengetahui tentang suatu ibadah yang ingin dia lakukan atau mu'amalah yang ingin dia lakukan. Misalnya seseorang ingin melaksanakan sholat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat termasuk rukun Islam. Bahkan sebagian ulama menganggap kafir orang yang tidak menunaikan sholat. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi apabila ditinggalkan bisa menyebabkan seseorang terjatuh pada kekufuran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selain beliau, kata Rasulullah SAW, bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dan mereka, yakni kaum musyrikin, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Nah, ketika seorang muslim tahu dia kewajiban untuk melakukan ibadah salat, maka wajib baginya untuk belajar bagaimana salat yang benar. Apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa kewajiban-kewajibannya, apa sunnah-sunnah dalam salat tersebut, sehingga dia bisa melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga hukumnya mempelajari bagaimana sholat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Demikian juga sebelum sholat dia wajib bersuci terlebih dahulu. Ya. Kalau dia bersuci dari hadas, kalau dia sedang berada dalam hadas yang besar, maka wajib baginya untuk bersuci, mandi wajib terlebih dahulu. Kalau dia berada dalam keadaan hadas kecil, maka dia bersuci dengan cara berwudu. Maka wajib baginya untuk mempelajari bagaimana bertoharah, bagaimana bersuci. Nah, ini yang mengenai ibadah. Kalau dia membutuhkan ilmu untuk melaksanakan suatu ibadah, maka wajib baginya untuk mempelajari ibadah tersebut. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Dia hendaknya tahu, berilmu tentang zakat tersebut. Wajib baginya untuk berilmu tentang zakat. Atau kemudian dia ingin melaksanakan ibadah haji. Wajib baginya untuk mempelajari ilmu tentang ibadah haji tersebut dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang hendak dia lakukan. Au mu'amalatin yuridul qiyama biha, atau dia ingin melakukan sebuah muamalah. Misalnya dia ingin melakukan transaksi perdagangan. Ya. Nah, sekarang antum banyak sekali di antara mahasiswa yang ketika di masa kuliah sudah mulai berusaha, ya, membuka usaha. Ya. Entrepreneur. Itu susah nyebut ya sebenarnya. Bagaimana nyebut entrepreneur itu? Entrepreneur, ya. Al-muhim, ya, banyak di antara mahasiswa sekarang mereka belum lulus tapi sudah mulai membuka usaha, ya, berjualan, berdagang, buka apa toko online atau menjual barang di marketplace, ya, seperti di Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, ketika dia ingin memulai usahanya, wajib baginya untuk berilmu tentang fikih muamalah. Ini diperbolehkan atau tidak? Ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Padanya ada transaksi ribawi atau tidak? Harus dia berilmu terlebih dahulu. Ya. Makanya dulu sebagian salaf mengatakan tidak boleh masuk pasar melainkan orang yang faqih. Tidak boleh masuk pasar melainkan orang yang faqih, orang yang berilmu. Agar apa? Agar di pasar tersebut tidak terjadi transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat kita. Ya. Sehingga apabila seseorang ingin melakukan sebuah muamalah, maka hendaknya dia berilmu terlebih dahulu. Apa contoh muamalah? Contohnya yang lain muamalah yaitu pernikahan. Ya, untuk menjalani pernikahan seseorang harus berilmu. Apa yang membuat sah pernikahan tersebut? Ya, apa syarat-syarat sahnya pernikahan? Dia perlu tahu. Kemudian dia pun perlu tahu apa yang menjadi kewajiban dia ketika menikah. Banyak di antara kaum muslimin ketika menikah mereka tidak membekali ilmunya dengan membekali pernikahan mereka dengan ilmu. Kebanyakan sekarang para pemuda pemudi di zaman sekarang, ya, ketika mereka ingin menikah, apa yang banyak mereka persiapkan? Resepsinya seperti apa? Pre-weddingnya di mana? Foto-fotonya? Ya, akhirnya apa? Menikah dalam jangka waktu yang pendek, kemudian terjadi perceraian. Banyak kasus-kasus terjadi seperti itu. Baru nikah setahun, dua tahun, bercerai. Kenapa? Karena tidak membekali diri mereka dengan ilmu terlebih dahulu. Ya, jangan saling melirik. Jadi sebelum menikah, hendaknya berilmu terlebih dahulu. Nah, ini kalau seseorang ingin melakukan suatu ibadah atau melakukan sebuah muamalah, maka kewajiban menuntut ilmu tadi berubah menjadi fardu ain, wajib bagi dia untuk belajar. Ya. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hal ay ya'rifa kaifa yata'abbadu lillahi bi hadhil ibadah. Oleh karena itu wajib baginya dalam kondisi seperti ini, ketika dia ingin beribadah kepada Allah, wajib baginya untuk mengetahui kaifiyah, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau masuk bulan Ramadan, diwajibkan baginya untuk berpuasa. Hendaknya dia berilmu tentang kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dia tahan selama puasa tersebut. Kemudian apa yang akan membatalkan puasanya, apa yang akan mengurangi pahala puasanya, dia belajar terlebih dahulu. Wa kaifa yaqumu bihadhil muamalah. Demikian juga dia belajar bagaimana agar dia bisa melaksanakan muamalah tadi ya secara syar'i. Wa ma'ada dzalika minal ilmi fa fardhu kifayatin. Adapun ilmu-ilmu yang selain tadi hukumnya fardhu kifayah. Jadi paham? Hukum asal menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Tapi ketika seseorang ingin melakukan suatu ibadah atau ingin melakukan suatu muamalah, maka hukum mempelajari fikih ibadah dan fikih mu'alah tadi menjadi fardu ain. Wajib baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut sebelum dia melakukan ibadah atau mu'amalah. Kemudian kata beliau, wayan bagi li talibil ilmi ayyash'ara nafsahu annahu qa'imun bi fardhi kifayatin hala talabihi liyasula lahu thawaba fa'ilil fardhi ma'a tahsilil ilmi. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi para penuntut ilmu untuk merasakan pada dirinya, ketika dia menuntut ilmu, dia tanamkan pada dirinya bahwa dia sedang melaksanakan sebuah fardu kifayah, sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia menuntut ilmu. Tujuannya untuk apa? Liyahsula lahu thawabal fa'il al-fa'il al-fard ma'a tahsilil ilmi, agar dia mendapatkan pahala melakukan sesuatu yang diwajibkan selain dia mendapatkan ilmu. Jadi dia mendapatkan dua keutamaan. Antum sekarang sedang menuntut ilmu, maka niat bahwa sekarang ini sedang melakukan sebuah kewajiban fardu kifayah, sehingga antum mendapatkan pahala melakukan suatu kewajiban, walaupun nilainya fardu kifayah, tapi itu tetap sebuah kewajiban, dapat pahala kita. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan ilmu. Jadi mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama mendapatkan pahala melakukan sebuah kewajiban, yang kedua mendapatkan ilmu sesuai dengan tujuan kita datang ke majelis ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, ditambahkan kata beliau, wala syakka anna talabal ilmi min afdoli al-a'mal. Tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu termasuk amalan yang paling afdol. Menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, ini merupakan amalan yang paling utama. Bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan dia merupakan jihad di jalan Allah. Karena sebagaimana yang kita jelaskan di awal-awal pembukaan kitabul ilmi, bahwa jihad itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, untuk melawan serangan musuh, kita berjihad dengan senjata, jihad dengan persenjataan. Yang kedua, untuk melawan serangan musuh juga, tadi untuk melawan serangan musuh yang sifatnya fisik, berjihad dengan senjata. Kemudian yang kedua, melawan serangan musuh yang berupa syubhat, kerancuan, yang akrab di telinga kita dengan nama ghozul fikr, perang pemikiran. Nah, untuk melawan ini, berjihad melawan serangan musuh dalam perang pemikiran, dibutuhkan ilmu. Oleh karena ketika seseorang sedang menuntut ilmu agama, pada hakikatnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu inilah dia akan memakainya untuk melawan atau membantah syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan yang diutarakan oleh musuh-musuh Islam. Wala siyama fi waqtina hadza hina bada'atil bid'ah tadharu fil mujtama' al-islami wa tantashir wa takthur. Apalagi kata beliau di waktu kita sekarang, di mana kebid'ahan sangat nampak dalam masyarakat Islam, tantashir wa takthur, begitu tersebar dan demikian banyak. Ya. Jadi semakin kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Di masa kita ini, kata beliau, semakin banyak kebid'ahan yang tersebar di tengah-tengah manusia. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa bid'ah-bid'ah itu adalah sunnah. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Ini realita yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ini realita yang kita dapatkan dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, lebih-lebih lagi di zaman ini, maka kita harus lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Ini faktor yang pertama, tersebarnya kebid'ahan. Kemudian wa bada'al jahlul katsir mimman yatali'u ila al-ifta' au mimman yatatalla'u ila al-ifta'i bighairi 'ilm. Demikian juga tampak tersebarnya kebodohan dari orang-orang yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Ya, apalagi ini zaman Syekh menulis kitab ini mungkin belum ada medsos. Beliau meninggal tahun 2000 atau 2001 kalau saya tidak salah. Belum ada Facebook, belum ada WhatsApp, belum ada media-media sosial. Tapi ketika itu banyak orang yang sudah memberikan fatwa tanpa ilmu. Apalagi di masa sekarang. Ya, heran ya. Kadang kalau kita berpikir saja, ketika seseorang sakit, dia akan datang kepada dokter. Kenapa? Karena dia tahu dokter itu belajar ilmu kesehatan, mempelajari berbagai macam penyakit dan solusi penyembuhan bagi penyakit tersebut. Ya. Gak mau dia orang sakit demam kemudian datang ke tukang bengkel misalnya kan, atau datang ke tukang las. Ya, gak ada orang sakit dibawa ke tukang las, gak ada. Ya. Bawanya ke dokter. Kenapa? Karena dokter itu adalah orang yang berilmu dalam permasalahan kesehatan. Nah sekarang masalah agama. Ya, semua orang berbicara. Ya, semua orang berbicara. Mungkin pikir mereka, kan kita semua belajar agama dari SD sampai SMP. Dari SD sampai kuliah semester 1 ya. Sehingga sampai semester 2, UI sampai semester 2. Kalau kita di UGM semester 1 doang. Ya. Nah, itu mereka mungkin menganggap bahwa itu sudah cukup untuk memberikan fatwa, akhirnya berbicara tentang agama. Coba lihat kalau ada masalah-masalah di negeri kita itu, semua orang berbicara dalam permasalahan agama. Ya, bahkan kemarin ada yang memberikan fatwa bahwa bank konvensional itu halal. Dari UI ya? Bukan. Alumni. Ya. Mengatakan bahwa bank konvensional itu halal. Kenapa? Karena masih dipergunakan oleh ormas-ormas Islam. Seperti apa? Fatwa seperti apa kayak gini? Ya. Ah, tahu baru antum ya. Ya, berfatwa seperti ini. Dalilnya apa kalau bank konvensional itu halal? Karena dipakai oleh ormas-ormas Islam. Sehingga sudah cukuplah kita mengatakan bank konvensional itu haram. Karena apa? Karena ormas Islam pakai. Sih, pendalilannya dari mana? Inilah sebabnya kita perlu banyak mempelajari ilmu. Karena bertebaran fatwa-fatwa yang seperti ini. Apalagi kemarin yang sedang viral. Ya, sa'i dengan nyanyi lagu Mars. Ya. Atau sebelumnya sebelum muncul itu apa? Nyanyi dengan apa? Sa'i dengan zikirnya Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, banyak permasalahan-permasalahan seperti ini muncul. Kalau ada kemudian ditanyakan kepada sebagian orang, semuanya punya dalil untuk membenarkan perbuatannya. Ya. Katanya enggak apa-apa. Kan ucapan syairnya itu bagus, mengajak orang untuk cinta kepada negara. Ya, kalau kita melihat dari kacamata ilmu, ajakan yang seperti itu, ya, mencintai negeri, tapi kemudian mengajak orang kepada fanatisme, kepada kebangsaan, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, faktor yang menonjol dalam Islam adalah persaudaraan karena agama. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum beriman itu bersaudara. Kita tidak dibatasi dengan batas-batas negara. Karena semua mukmin dimanapun dia berada adalah bersaudara. Ini faktor yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang orang untuk membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Kenapa? Karena dia sedang bermunajat kepada Allah yang maha mendengar. Dan kemudian faktor yang kedua, mengganggu saudaranya. Nah seperti ini, sa'i seperti ini dengan suara yang demikian keras bernyanyi-nyanyi di tempat-tempat ya syiar-syiar Islam, di mana syiar-syiar Islam itu perlu dijaga, adalah tindakan yang keliru. Tapi selalu mereka punya dalil. Ya, ada orang-orang yang berfatwa tentang kebolehannya. Oleh karena itu di masa-masa seperti ini kata beliau, ketika banyak orang-orang yang berfatwa tanpa dilandasi ilmu, maka kita pun harus semangat dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian faktor yang ketiga, wa bada'al jadalu min katsirin minan nas, munculnya perdebatan-perdebatan di tengah manusia. Ya. Sekarang malah perdebatan itu di masyarakat kan, di tengah-tengah kita. Berapa banyak talk show ya yang memang mengadu satu pihak dengan pihak yang lain, pihak yang pro dengan pihak yang kontra. Setiap kali ada permasalahan ya di tengah-tengah masyarakat diadu yang pro yang kontra. Seseorang kalau tidak punya ilmu dia akan ikut arus. Nah, ketika muncul tiga hal ini kata beliau rahimahullahu taala, maka hendaknya orang lebih bersemangat lagi menuntut ilmu agama. Kata beliau, fahadihi thalathatil umur, thalathatu umur kulluha tuhtimmu ala syabab an yahrasa ala talabil ilm. Maka tiga perkara ini ya, mengharuskan kepada para syabab, para pemuda, untuk semakin bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Awalan bid'un bada'at tadharu syururuha. Yang pertama kata beliau, bid'ah yang mulai menampakkan kejelekan-kejelekannya. Tsanian unasun yatatalla'una ilal ifta'i bighairi ilm. Munculnya sekelompok orang yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Tsalitsan jadalun katsirun fi masail qad takunu wadihatan li ahli al-ilm lakin ya'ti man yujadil fiha bighairi ilm. Kemudian banyaknya perdebatan dalam permasalahan-permasalahan yang sebenarnya jelas bagi orang-orang yang berilmu, tapi kemudian datanglah orang-orang yang berdebat dalam permasalahan tersebut tanpa dilandasi oleh ilmu. Ya, tiga hal ini kata beliau membuat kita semakin bersemangat dalam menuntut ilmu. Kata beliau, famin ajli dzalika fanahnu fi daruratin ila ahli al-ilm indahum rusukhin wa sa'ati ittila'. Indahum rusuhun wasa'atu ittila'. Kata beliau, oleh karena ini maka kita sangat membutuhkan kepada orang-orang yang berilmu, yang memiliki kekokohan dan keluasan penelitian dalam ilmunya. Wa indahum fikhu fi dinillah, di mana mereka memiliki kefakihan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menguasai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa menjadi rujukan kita. Ya. Kita ini sangat kekurangan ulama. Banyak problematika yang kita hadapi, kita tidak punya solusi. Karena kekurangan ulama. Karena kekurangan orang-orang yang alim, yang bisa memberikan solusi kepada umat. Padahal kita sendiri dalam Al-Quran diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau, bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ya. Apalagi Indonesia, suatu negara dengan komunitas Islam terbesar. Kita tuh negara Islam terbesar, artinya negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Itu Indonesia nomor satu. Kemudian kalau tidak salah yang kedua Pakistan, kemudian Bangladesh, kedua India, kemudian Mesir. Indonesia nomor satu. Ya, tapi kita sedikit sekali ulama yang benar-benar rasikh, benar-benar kuat, kokoh keilmuannya. Demikian juga kita membutuhkan wa indahum hikmatun fi taujihi ibadillah. Kita membutuhkan ahlul ilm, ulama-ulama yang memiliki hikmah dalam mengarahkan hamba-hamba Allah. Ya, jadi selain dia memiliki ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat, dia juga memiliki hikmah. Bagaimana mengarahkan umat ini ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu, artinya ilmu secara teori itu tidaklah cukup. Tapi dalam berdakwah mengarahkan manusia kepada jalan Allah ini dibutuhkan hikmah. Nah, ini yang dikritik oleh beliau ya, dikritik oleh beliau tentang sebagian orang yang memiliki ilmu secara teori tapi ketika dia mempraktekannya di tengah-tengah masyarakat kurang tepat. Kata beliau, li anna katsiran minan nas al-an yahsuluna ala ilmi nadhari fi mas'alatin minal mas'alah la yahummuhum an-nadharu ilal islah ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim. Ini menurut perspektif beliau, menurut perspektif Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, banyak di antara manusia sekarang yang dia memiliki ilmu secara teori dalam berbagai permasalahan, akan tetapi dia tidak memikirkan ila islahil khalq, bagaimana caranya untuk memperbaiki umat. Ya, wa ila tarbiyatihim, dan bagaimana mendidik mereka. Nah, ilmu secara teori itu memang dibutuhkan agar kita benar-benar kokoh. Tapi selain itu juga dibutuhkan hikmah, dibutuhkan seseorang itu melihat bagaimana kondisi masyarakat, apa yang menjadi penyakit-penyakit mereka yang perlu disembuhkan oleh seorang alim, bagaimana mendidik mereka. Ini juga dibutuhkan dari seorang ulama atau seorang alim. Wa annahum idza aftau bi kadza wa kadza sara wasilatun aw sara wasilatan ila syarr akbar la ya'lamu muddahu illallah. Apabila mereka ini, ya, mereka yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki hikmah dalam berdakwah dan mendidik umat, apabila mereka berfatwa demikian dan demikian, maka fatwanya itu menjadi perantara terhadap kerusakan yang lebih besar, yang tidak tahu di mana ujungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau mencoba menggambarkan kepada kita kondisi umat di masa kita. Ya, mulai dari tersebarnya kebid'ahan, kemudian orang-orang yang berfatwa tanpa dilandasi dengan ilmu, demikian juga perdebatan-perdebatan yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian kurangnya hikmah dalam membimbing masyarakat, ini semua membuat kita semakin bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan di sini, bahwa hukum asal menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Apabila ada seseorang yang sudah melakukannya, maka bagi yang lain hukumnya berubah menjadi sunnah. Hanya saja ketika seseorang ingin melakukan sebuah ibadah atau melakukan sebuah muamalah, maka hukum dia mempelajari, ya, ibadah atau muamalah tersebut menjadi fardu ain. Kemudian beliau menutup pembahasan untuk menyemangati para penuntut ilmu, beliau gambarkan bagaimana keadaan masyarakat di masa kini, di mana bid'ah tersebar, kemudian orang-orang berfatwa tanpa ilmu dan terjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, sehingga hendaknya seorang penuntut ilmu harus lebih giat lagi dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan absen. Jangan absen kalau ada pelajaran, berusaha diatur waktunya sedemikian rupa, ya, sehingga amanah dari orang tua kita untuk menyelesaikan kuliah bisa terselesaikan dengan baik. Demikian juga kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Banyak di antara rekan-rekan yang dulu sama-sama kuliah di Jogja, ya, tapi kemudian ya mungkin mereka kurang memanfaatkan kesempatan menuntut ilmu agama di Jogja ini. Setelah mereka bekerja baru terasa, kenapa dulu saya di masa kuliah ya kurang meluangkan waktu untuk belajar. Sekarang sudah sibuk dengan pekerjaan, sudah sibuk dengan keluarga, tidak lagi punya waktu untuk menuntut ilmu secara intensif. Sementara teman-temannya masya Allah, karena bisa membagi waktu sehingga memiliki malakah ilmiah, memiliki kemampuan dalam ilmu, memiliki kedudukan, bisa menyampaikan ilmu, bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran agama, bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Memanfaatkan kesempatan untuk belajar agama. Tinggal bagaimana mengatur waktunya agar amanah dari orang tua bisa tetap kita laksanakan, tapi di sisi yang lain kita pun mendapatkan faedah dari majelis-majelis ilmu yang demikian tersebar di Yogyakarta ini. Tayyib ikhwan, ini selesai kita dari pembahasan hukum menuntut ilmu. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua. Fi adabi talibil ilmi wal asbab al mu'inah ala tahsilih. Bab yang kedua yang membahas adab menuntut ilmu serta sebab-sebab yang membantu kita untuk mendapatkannya. Kemudian ada dua pasal, yang pertama adab menuntut ilmu, yang kedua sebab-sebab tadi. Ini dibagi dua oleh beliau. Sekarang kita masuk ke dalam adab. mulai membahas adab menuntut ilmu. Qala rahimahullah, al-faslul awal adabu talibul ilmi. Pasal yang pertama yaitu tentang adab menuntut ilmu. Adab itu etika. Ya. Sebagaimana tiap profesi itu punya etika. Ya, ada etika profesi. Ada mata kuliah etika profesi enggak tuh? Ada, ya. Yang mekanik ada etikanya seperti apa? Yang IT etikanya seperti apa? Tidak pakai software bajakan misalnya. Ya, dokter yang kuliah di kedokteran ada etikanya. Ya, orang menuntut ilmu pun ada etikanya. Ya, ini yang kadangkala dilupakan oleh banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Ya. Mereka jadi penuntut ilmu, tapi menjadi penuntut ilmu yang tidak punya etika. Jadi sering kita lihat dalam keseharian kita di media sosial, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, tapi tidak terlihat etika seorang penuntut ilmu pada dirinya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui adab-adab apa saja yang perlu dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, talibul ilmi labudda lahu minat ta'addubi biadab. Seorang penuntut ilmu haruslah menghiasi dirinya dengan adab-adab. Nadhkuru minha. Kita akan coba sebutkan beberapa adab tersebut. Al-amrul awal, ikhlasu niyyah lillahi azza wa jal. Adab yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah azza wa jal. Seorang penuntut ilmu, hendaknya ketika dia menuntut ilmu, dia lakukan itu semua ikhlas karena Allah. Bukan untuk meraih ya faktor-faktor yang sifatnya duniawi. Seperti agar dia dipanggil sebagai ustaz, ya. Masya Allah, ustaz fulan, ya. Rajin ngaji, rajin ikut taklim, antum udah jadi ustaz, ya. Ya. Atau dia misalnya mempelajari Al-Quran agar disebut sebagai seorang qari, masya Allah, si fulan qari, bacaannya luar biasa. Mishari Rasid Al-Afasi, KW tapi, ya. Nah, seorang penuntut ilmu hendaknya menghindari niat-niat semacam ini. Hendaknya dia berniat dengan menuntut ilmu itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah bi ayyakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahi waddarul akhirah. Yaitu hendaknya dia jadikan niatnya menuntut ilmu itu untuk mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Ya. Lianna Allah haffa alaihi wa ragaba fih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mendorong orang untuk menuntut ilmu. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzbik. Ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Diperintahkan kepada kita untuk berilmu, menuntut ilmu. Demikian juga wasana'u 'alal ulama fil Qur'an ma'ruf. Demikian juga pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para ulama telah kita kenal bersama di dalam Al-Qur'an, tersebar di dalam Al-Qur'an. Pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Hanya saja yang memiliki rasa khosyah, takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Demikian juga beliau diperintah, para ulama dijadikan rujukan bagi umat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Demikian juga dalam Al-Qur'an Allah khabarkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ini semua disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza asnallahu ala syai' au amara bihi sara ibadatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memuji sesuatu atau memerintahkan kita untuk melaksanakannya, maka sesuatu tersebut adalah ibadah. Menuntut ilmu berarti apa? Ibadah. Ibadah harus ikhlas. Ini sisi pendalilannya. Allah sudah memerintahkan, Allah sudah memuji orang-orang yang berilmu, maka menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah. Idzan fayajibu al-ikhlasu fihi lillah. Maka dengan demikian wajiblah bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita ya dalam menuntut ilmu itu untuk Allah. Ya. Biayan wal insanu fi talabil ilmi wajhallah, yaitu hendaknya seseorang meniatkan dalam menuntut ilmu itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nawal insanu bi talabil ilmi syar'i ayyanala syahadatan liyatawassala biha ila martabatin aw rutbatin. Apabila seseorang berniat menuntut ilmu syar'i agar dia bisa mencapai ya syahadah, persaksian ya, atau untuk mendapatkan ijazah, sertifikat, agar dia liyatawassala bihi ila martabatin aw rutbah, agar dia mendapatkan kedudukan atau posisi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'allama ilman yabtagi bihi wajh Allah azza wajal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari ilmu yang harusnya ilmu itu dicari karena wajah Allah, la yata'allamuha illa liyusiba bihi aradan minad dunya, di mana dia tidaklah menuntut ilmu agama tersebut melainkan untuk mendapatkan kesenangan dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat, yakni rihaha ya arfal jannah, artinya adalah aroma surga. Wa hadza wa'idun syadid, dan ini merupakan peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Bagaimana kalau misalnya dia menuntut ilmu tujuannya agar mendapatkan ijazah S1, kemudian ijazah tersebut dia bisa berdakwah dengan lebih mudah di tengah masyarakat? Hal Rijal yang PAI ditanya ini, gimana Jal? Sekarang Ustaz kalau enggak pakai gelar SPDI, oh SPDI sudah ada ya. Ya, kita susah sekarang mau dakwah di masyarakat, enggak dipercaya. Gimana? Kalau dia niatnya saya untuk dapatkan ijazah biar dakwah saya lebih diterima oleh masyarakat. Gimana hukumnya, Jal? Boleh enggak? Kalau niatnya dakwah kan berarti kan juga ada niat untuk kepangkalan juga, berarti insyaallah diperbolehkan. Ya. Para ulama mengatakan bahwa kalau memang ya, ketika dia berdakwah dia membutuhkan ijazah, dibutuhkan, maka tidak mengapa. Ya. Yang bermakna seperti ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setelah ini beliau akan membahas tentang masalah orang-orang yang mencari ijazah ya untuk berdakwah. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab Mas'uliyati Thalibil Ilmi, tanggung jawab penuntut ilmu, beliau juga berfatwa tentang bolehnya seseorang belajar ya untuk mendapatkan ijazah dengan tujuan memakai ijazah ini untuk berdakwah di tengah-tengah manusia. Karena memang sekarang semua orang sudah menjadikan ijazah itu sebagai apa? Stempel. Seseorang itu memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan ya dalam suatu bidang. Ya, makanya beberapa orang masyayikh itu ditolak. Masyayikh Yaman, beberapa orang masyayikh Yaman itu ditolak untuk dakwah di Malaysia. Kenapa? Orang Yaman enggak peduli sama ijazah. Belajarnya di pondok pesantren. Ketika mau dakwah meluas ke negeri lain, ke Malaysia, enggak bisa. Pokoknya sebagian masyayikh kuliah lagi. Ya, setidaknya mereka punya ijazah yang kemudian menyebabkan mereka bisa diterima dengan lebih luas. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pembahasan tentang ijazah ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya pekan depan bismillah taala. Nakifilahuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.